Ku tetap mencintai sepenuh hati. Tak mungkin, hai tak mungkin. Mengapa kau tak percaya? Memang aku tak percaya. Semua lelaki pandai berpura-pura. Tak mungkin, tak mungkin. Lelaki. Janganlah merayu dengan tipu dayamu. Haruskah ku pendam rasa cintaku padamu? Haruskah semudah itu ku balas cintamu? Apakah kau merasa yang aku rasakan, rasa bahagia bila bersamamu? Berdua selamanya. Janganlah kau samakan semua sifat lelaki. Janganlah merayu dengan padamu. Haruskah semudah itu ku balas cintamu? Apakah kau merasa yang aku rasakan, rasa bahagia bila bersamamu? Memang aku pun merasakannya. Mari, mari.